fokus doa, sholawat, dan biarin aja pagi ada waktunya. Sekarang hujan reda, lebat. Tuh, kapan berhenti ini hujan ini? Berhenti tidak? Berhenti tidak? Ini pakai doa, ya. Gak ada waktunya kok. Jadi ceramah di secapa, sudah hot-hotnya ceramah, pop, lampu mati. Udah biarin aja. Pada waktunya nyala, nyala lagi. Canggarnya macam-macam. PLN tetap mati, tapi generator dihidupinnya. Ya. Hadirin, kalau nanti pas lagi diuji, yang Rasulullah, ya, terima, terima. Dan jangan suka ingin mempercepat, karena di sendiri belum habis. Misalkan gini dicabut, baru setengahnya cepat, cepat, cepat. Jadi hanya dicabut ujungnya aja, bawahnya tertinggal mau. Biar dituntas, ya, sampai ke akar-akar. Ini ceritanya sakit ini, yang kemarin luar biasa itu sekian tahun yang lalu dicabut dan tidak bersih. Sedikit, tapi sudah cukup membuat kuman selama 10 tahun. Bikin gas di sana dan itu bisa bening kelengah. Kalau ditanya gimana kalau di operasi mening sampai tuntas. Nah, kemarin waktu dikurek deh ini robek, udah dilubangin dulu, keluar gasnya, dicabut giginya, padahal nggak apa-apa kan yang bekas yang dulu di bawahnya, udah dicabut, dikurek, dibersihin. Akan agak sakit ah. Ya gimana lagi, sakitnya dikuret itu dibanding dengan sakitnya berhari-hari sampai 2 minggu memang sakit juga sih, tapi tuntaskan saja. Nah, saudara juga gitu, jangan suka pengen cepet-cepet ke Allah, ya. Jangan mengatur Allah, ikuti aja sing toba sing taat, periksa kalau masih nyantel ada makhluk, ada benda. Kalau ingin kedudukan di sisi Allah bagus, ya, tapi tidak semua dapat posisi ini, tidak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak banyak. Enak nanti aja deh, perlu apa aja akan ada. Kalau baik, gak usah minta ke orang, gak usah banyak pikiran, kita perlu ada. Itu kan yang adalah mau, ada. Ini saya baru kemarin mendengar kisah dari seorang yang wawancara, seorang di penjara. Penjaranya itu kecil, hanya 1,5 kali 2, tidak ada lubang kecil sebesar ini di atas. Gelap aja. Lampu 10 lampu. Orangnya ahlul yakin kan? Dan saya walaupun di penjara gini, apa yang saya mau juga dikasih Allah. Kadang-kadang saya pengen nasi uduk, ada aja jalan yang nganter ke sini. Kadang pengen sate, padahal itu ditahannya luar biasa. Ini sebuah kisah. Orang yang ceritanya juga gak mungkin orang seperti ini jahat badan, tapi memang karena episode ini begitu diuji, buat kita berat di ruangan itu, tapi buat yang senang dengan Allah lega aja. Lapang sempitan bukan ukuran lahiriah, ukuran hati. Kalau hatinya lapang di tempat sempit juga enak, kalau hatinya sempit di tempat lapang juga enak. Masalah akrab dengan Allah masalah yang sangat pribadi, ya. Karena urusan Allah yang Maha tahu isi hati kita. Orang yang sudah dekat dengan Allah pasti enggak memerlukan pujian makhluk. Kenapa? Karena orang sudah tahu siapa Allah, tahu pujian orang itu tidak ada apa-apanya. Bahkan sangat tidak nyaman dipuji-puji. Orang yang yakin semua milik Allah pasti tidak minta-minta sama orang. Maaf minta-minta sama orang. Allah sudah tahu keperluan kita dan dia yang bakal kasih. Kalaupun harus bicara dengan orang, mau pinjam, mau apa, pasti nggak pakai lebay. Tahu nggak pakai lebay? Kalau bahasa ya, tidak ada harapan lagi selain sangat dalaman. Bicara saja apa adanya. Kontrakan saya habis, saya punya uang sekian, saya sudah usaha ini itu, tapi belum dapat. Kalau ada takdirnya, boleh saya pinjam, kalau enggak apa-apa. Ya, lompong, ya. Tuhan, saya akan dikeluarkan hari ini juga. Nah, itu sudah berarti masih menganggap kekuatan lebay bisa mempengaruhi Allah. Alamak. Allah Maha dekat, mantap. Terima kasih. Jangan ngatur Allah, ya, ikuti aja. Tapi kalau mau ngatur juga boleh. Asal tahu aja Allah nggak bisa diatur oleh kita, ya. Ada pertanyaan silakan. 5M. Tadi dengar ceramah di itu di Secapa, kedengaran kan? Ini bonus saja pengetahuan. Saya juga diajarkan oleh Pak Nur Hadi. Jadi tentara itu kalau ngadepin musuh itu udah standar pada dirinya itu M5. Ini pengetahuan ya. Jadi kalau pas lihat musuh atau kontak atau situasi pertempuran M5, satu menghilang. Ya kalau ketahuan ketembak ya. Sekuat tenaga langsung dia harus menghilang dari pandangan. Memang sekarang ceritanya agak berat. Kalau tentara-tentara modern kan di sininya pakai infrared dan pendeteksi panas. Jadi bakal ketahuan tiap dimanapun lah. Tapi nggak usah takutkan. Katanya tentara-tentara NATO itu perang di Afgan sininya pakai, jadi ketahuan yang sembunyi di mana karena ada pendeteksi panas. Ya hari ini ya. Tidak ada Allah ini, benar? Menghilang. Kedua, mengguling. Saudara bisa nanti, ya. Ada pembeli langsung menghilang. Mengguling, jadi ini pengetahuan aja. Kalau ada apa-apa, kalau sudah ada mulai buka tembakan, saudara mengguling. Karena kalau di sana sudah ketahuan, ya. Harus mengguling. Bisa latihan nanti di rumah masing-masing ya. Yang ketiga, merayap. Jadi sasaran yang memang begitu dalam. Nah, tapi memang mau katukan. Memang mau katukan. Tapi tiap waktu amal soleh. Merayap. Yang berapa? Keempat, membidik. Yang kelima, baru menembak. Itu prosedur standarnya. Katanya begitu. Saya belum pernah ikut perang dan tidak tahu apakah akan ikut perang. Tapi yang setiap saat sedang perang lawan hawa nafsu. Benar boleh nih. Pertama menghilangkan semua kemusyrikan. Ya. Yang kedua mengguling dari tempat maksiat ke tempat. Nah. Yang ketiga merayap. Menunjukkan kerendahan hati dekati Allah, betul? Sedang merayap itu harus diharap. Yang keempat membidik ridho Allah semata. Nah, orang mau muji tidak muji, tahu tidak tahu, orang nyepet penting Allah ridho. Dan yang kelima tembaklah dengan amal-amal soleh kita. Ini. Ya kan nara membagi saja. Tidak ada larangan. Tapi saya lihat tadi tentara ini dia katanya pelatihan

saya pengen bersih hati ya Allah, itu motor ya, karena ini yang disukai Allah. Tapi kalau dunia hanya sampai ke niat lurus, ikhtiar maksimal, selebihnya sesuka Allah ya. Ada pertanyaan lain? Cukup? Ya. Sebentar, banyak nanti mau berangkat sekarang? Sudah kemarin. Oh, kemarin? Oh iya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanyakan, adakah kurikulum yang baku dalam riadah untuk marifat kepada Allah? Atau tiap orang itu berbeda-beda? Karena pernah kemarin ketika Jumatan di dekat Ria Layar, Sang Khatib menyampaikan bahwa ketika marifat kepada Allah itu ada tingkatannya, diantaranya ada marifatul asma, marifatul sifat dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, adakah kurikulum yang baku itu ketika kita akan ingin riadah untuk marifat kepada Allah? Baik, saya percaya ya, kalau orang hatinya lurus kemudian ittiba kepada Rasul sudah cukup tuh. Saya bukan ahli tasawuf, tidak mengerti ilmu tarekat. Jadi didik guru saya sederhana. Pertama adalah harus memeriksa hati, jangan sampai tidak mengenal ilah yang ada di hati. Itu aja yang pertamanya, bersihkan dari kemusyrikan. Yang kedua, jangan bermain-main dengan kemunafikan. Karena itu benar-benar dibenci oleh Allah. Diajarinnya, diajarin taubat terus. Apapun yang terjadi, selalu periksa kekurangan kita. Apapun yang terjadi, jangan sibuknya lain orang. Pokoknya enggak ada yang membahayakan selain dosa diri sendiri. Nanti masuk ke makom latihan selanjutnya adalah latihan melihat karunia Allah. Jadi nanti itu biasanya dua air matanya. Air mata taubat, menyesali dosa, dan air mata syukur melihat karunia Allah yang tidak seperti ini. Kalau amalan standar tahajud yang kalau bisa jangan lepas, tapi yang paling penting hatinya harus lepas dari makhluknya. Itu yang paling riadahnya, dari makhluk, dari benda, dari berharap, dan dengan diam pun tidak boleh berharap tuh ke makhluk tuh. Kan ada yang berharap ngomong, ada yang berharap kita nggak ngomong tapi datang juga. Tapi ada yang tidak datang, tapi tetap hatinya berpulang, ngarep-ngarep sesuatu dari waktu. Mungkin yang ahli mengajari ini tahu, tapi saya belum dapat ilmu yang lebih sistematis. Ada lagi coba? Senang tidak nih ilmu ini? Mungkin nih ngomong pasrah, pasrah aja, kelihatannya saya jadi bokeh nih dengan pasrah. Halo? Jawab Ustaz Mulyadi. Pasrah membuat saya miskin, tidak? Saudara mau tahu sebuah cerita? Dikit ya. Tapi saya percaya ini takdir Allah ya. Kemarin ke Jakarta, gak sengaja saya bilang, bahwa saya ingin dapat laporan apa aja, lalu sodor aja selembar. Ini apa nih? Ini laporan keuangan awal entry level triwulan pertama, 40 hari pertama, 40 Januari, Februari, Maret, April. Yang lihat-lihat tanggal nanti ya. Ini apa nih? Alhamdulillah, MG Travel baru 2 tahun efektifnya ya, 2011-2012 masuk sekarang. Alhamdulillah karunia Allah, Travel kita walaupun gak promosi dengan jor-joran, dalam 4 bulan ini perputaran dananya 2,3 juta dolar. hampir 23 miliar hanya dalam tempoh 4 bulan. Siapa yang gerakan itu selain Allah? Perusahaan ini baru izinnya aja baru keluar tahun kemarin. Yang ngerjainnya tidak ada satupun ahli travel. Direktris utamanya Mia, istrinya Iwan. Ini segini nama aja bersahajanya. Wakilnya Rinu. Sama-sama awal ahli pengurus paspor Kotim itu satpamnya di Darul Tauhid sekarang jadi pengelola paspor dan benar-benar awam. Kalau Allah paham dan alhamdulillah saya lihat berapa syariatnya rezeki buat pesantren yayasan masya Allah besar karena dari dana itu lebih besar dari itu. Ya alhamdulillah untuk dalam. Dulu zaman segala dipikir, diurut, hasilnya hutang ya. Hutang. Pada rapat, hampir tiap bergerak selamat. Hasilnya hutang. Alhamdulillah. Tahun ini tidak ada hutang. Semua beres. Insyaallah. Enak ya? Halo, kalau pengen dunia mah alhamdulillah. Pasrah itu ternyata mendatangkan rezeki yang di luar dugaan. Masya Allah. Dulu ngurus anak, waduh, psikologi anak. Bagaimana mengurus anak dengan strategi, teknik? Alhamdulillah, sekarang enggak banyak riil. Titipin mereka kalau bisa setiap habis sholat malam gitu ya. Jangan kum kum tuh sekaligus semua ya. Kalau bisa mas satu-satu didoakan spesial guru, orang tua, keluarga, anak-anak. Alhamdulillah bisa masuk ke tracknya masing-masing. Beda sini sebentar sih. Ini salah seorang santri SMP Darul Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak tahu gak jangan begitu tertarik buat dipanggil-panggil begini. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mana aja? Alhamdulillah. 8,5 bulan di Wadi Mubarak. Berdiri aja ya. Nah, masih di boncengan sama bapaknya. Nah, mau di belakang saya ngebeca. Baik, gajah ini ciptaan Allah yang diamanahkan. Lebih tinggi sekarang dibanding waktu dikesanakan berkah dari Mbak Ottawa. Bukan Mbak. Kambing asma, tapi kambing bungkar kan berotak pak. Baik, ya, makasih ya. Gara-gara gajah ni bapak sekarang jadi bahagia banget dan semangat ngapalin Quran. Nah, sejujurnya saya bahagia diimamin anak tu nikmat ya, karena izin Allah kemampuan membaca Qurannya. Dan kalau saya ngimamin gajah ada tegang sekarang. Main salawat. Kebaca sekarang masa kecil pun yang salah. Saya dengar dari ibunya juga begitu. Diperiksa, kok jadi banyak salahnya. Saya syukur benar. Tidak menyangka takdir Allah. Ya, saya menyangka kebetulan hafal Quran ini. Dulu nyangkanya apa? Dulu hobinya main PS dan sebagainya. Sebagaimana anak-anak santri dari pada umumnya. Terus kenapa aja waktu itu ngambil keputusan? Oh kak, awalnya gajah senang di masjid. Kenapa gajah jadi senang di masjid waktu itu? Nggak tahu ya. Kan gajah sering di masjid, tidur di sini, saya di sini. Kalau saya memang menyukai di masjid. Ada sesuatu dan hasilnya sudah mulai dirasakan ya kan? Walaupun malam curi, kok aman itu? Dulu lah, nanti lihat suatu saat hasilnya. Segala itu nggak ada yang instan, benar? Terus lihat aja gimana perasaannya sekarang sudah selesai 30 juz kemarin. Alhamdulillah, bahagia. Apa yang memotivasi Gajah kok bisa cepat ya dibanding yang lain? Kira-kira apa? Ya itu, dia bisa membalas yang terutama yang hadis tentang di hari perhitungan amal nanti kan, anak yang hafal Quran bisa ngasih mahkota ke orang tuanya yang mahkotanya itu buat dari cahaya. Itu kadang kalau lagi malas ya motivasinya yang lebih. Masya Allah, jadi dia pengen orang tuanya nanti bapak pakai mahkota. Nah itu makasih ya, makasih bapak yang dari sekarang ya. Aduh, saya itu bahagia. Sama Ijang juga nulis ya, anak kan dua yang ngapalin buat bapak. Ijang mau gak bisa ngebalas, tapi Ijang pengen nanti bisa ngasih mahkota ke orang tua dari cahaya. Aduh, itu saya baca tulisan itu sampai nangis-nangis. Dia juga jadi pengen bawa mahkota untuk bapak saya yang udah meninggal ya, buat ibu saya. Dan ini sangat tidak salah bercita-cita begini, karena ini Allah yang menjanjikan lewat Rasul ya. Alhamdulillah, jadi itu memotivasi ya. Berat gak sih ngapalin Quran? Iya, ya udah ya. Kenapa kami kok susah ingat cepat lupa? Begitu Pak Alek maksudnya ya. Jadi gimana kita sehari itu gimana aja jadi sana ngapalin? Coba ceritakan lingkungannya dulu, Wali Mubarak gimana? Ya, di sana kalau posisi asramanya kan riverside, jadi mintanya ke Anhar. Jadi sebelahnya kan sungai, ya emang enak. Di seberang sungai yang tak mungkin, jadi udah pemandangannya. Kalau misalkan hafal, itu walaupun itu terus yang dilihat, cuma emang enak. Jadi di lembah, di puncak gunung, ada lembah, ada bangunan di sana, di sana sungai di pinggir, jadi gemercik, wah indah ya. Jadi suasananya kalau sudah mau jalan-jalan malam juga susah, takut ya mau kemana lagi, dan jauh lagi turunnya ke bawah tuh bagus. Jadi secara satu sisi ini kondisi untuk percepatan. Kalau keunggulan para penghafal di Darul Tauhid memang ditarungkan betul dengan kehidupan ya. Jadi harus ngapalin Ustaz Sun, maka ngapalinnya juga rame-rame, reang. Makanya saya kalau di sini ada susah itu udah reang santri di bawah, jam 12 tuh sambil jalan. Jadi ada kelebihannya masing-masing ya. Terus ada berapa banyak santri di sana? 120. 120 ikhwan akhwat. Yang masuk ke sana standarnya minimal SMA. Lo kenapa Gaza yang masih kecil ini bisa masuk ke sana? Sengaja. Nah, beda anak Kak Agim ya. Karena ada beberapa anak kiai juga yang di sana, alhamdulillah. Nah, diizinkan testing masuknya ke sana gimana ya? Itu pada testing. Gaza mah enggak ya. Yang lain harusnya gimana aja? Harus. Biasanya mungkin di sana misalkan 3 hari. Terus dalam 3 hari itu dites. Misalkan satu hari kan targetnya satu lembar, hari ketiganya nanti semangat berarti langsung 3 lembar. Kalau yang gak sampai 3 lembar ya kira-kira bisa gak lulus. Jadi tesnya itu harus punya kemampuan satu lembar satu hari. Kalau dalam 3 hari tidak hafal 3 lembar maka dieliminasi. Besar kemungkinan kita tidak lulus ya. Karena kita bukan masalah lembar tapi halaman, bukan baris gitu ya. Kalau 3 baris dalam 3 bulan kita belum hafal, kita dieliminasi jadi manusia ya. Terus gajah gimana kalau masuk ke sana pertamanya gimana, berat gak tuh? Ya berat. Alhamdulillah pada ini misalnya 2 lembar, 3 lembar sehari. Asalnya berapa tuh? Asalnya bisa sampai 1 halaman itu seharian gitu. Satu halaman seharian berat, kayak mobil waktu mau digas kan berat. Tapi lambat laun bisa berapa? Paling cepat, paling banyak berapa dapat sehari? Satu juz itu 10 lembar, 20 halaman satu hari apa? Nah, saya hanya bisa mewawancara aja hari ini. Apa rahasianya, Zak, supaya bisa hafal gitu, diulang-ulang atau gimana? Faktor apa saja? Ya, pertama ya minta kemudahan dulu, kalau nggak minta ya tunggu kemudahan dari Allah. Oh, pertama doa dulu ya. Usahanya benar-benar ikhtiarnya sempurna. Misalkan gimana ikhtiar sempurna itu? Ya misalkan ngajinya itu benar-benar dari jam 3 atau jam 4 sampai jam 10, jam 11. Jadi kalau bisa sehari nggak, jangan ada ngobrol sedikit pun. Nah ini kok bulan lain dari pesantren kita tuh ya, obrolannya masya Allah, segalanya diobrolkan. Jadi kami juga banyak kelebihan, enggak ada kelebihan ngomong. Ya ingat waktu diiktikaf dengan Ustaz Edi itu di Banten itu kan enggak pada ngobrol ini santri, karena di sini terlatih melihat santri ngobrol di sadawanya, ini sepi pagi tanya. Kenapa ini santri di sini nggak ada yang ngobrol? Apa jawabannya? Kenapa harus banyak ngobrol? Ah, yang penting kan banyak zikir dan banyak baca Quran. Iya ya, tapi tempelengin tuh ke santri ya. Nah, ternyata terbukti sekarang yang banyak ngobrol biasanya hafalannya sedikit. Benar atau benar? Ah, kami mah ngobrol enggak. Kalau juga pasti melanggar pikiran. Jadi dibagi dua kan harus hafal dan murojaah. Ya, makin banyak hafalan kan makin berat murojaahnya. Betul itu? Gimana membagi waktunya? Ya, karena kan kalau efektifnya dalam sehari untuk hafal itu udah fokus 10 jam ya. 10 jam untuk ngapalin ya, dibagi waktu itu bisa berapa lama? Ya? Kalau 10 jam untuk hafal aja, insya Allah bisa lebih dari 10 jam sehari. Tapi ya karena kan memang harus lebih penting murojaah daripada nambah hafalan itu sendiri. Jadi kata guru, kata ustaz di sana, justru 1/3 waktu itu untuk hafal dan 2/3-nya untuk murojaah. Oh, nah ini kelebihan kita juga, ngapalin benar murojaah lah. Aduh, ini saya rasakan sendiri ya, jadi sejujurnya ya, kan termotivasi nih lihat Ustaz Zuhud, para santri, itu ngapalin, kadang dapat sehalaman, tapi itulah ya, kalau murojaahnya kurang deh, jadi campur ya antara surat ini dengan surat yang lain, nah ini, asalnya ini ujungnya agak beda suratnya. Jadi 1/3 ngapal, 2/3 murojaah gitu. Jadi kalau murojaah mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya karena ngapalnya dari pagi sampai subuh, habis subuh sampai malam itu dan murojaah. Oh gitu ya? Sampai berapa juz itu sehari? Kadang kalau yang sudah lancar itu 4 atau 5 juz. 4 atau 5 juz sehari itu. Sekarang ini karena sudah selesai 30 juz maka PR-nya harus 10 juz sehari. Jadi 3 hari sekali itu sudah selesai 10 juz sehari, berapa jam sih 10 juz? Kalau lancar sebenarnya sampai zuhur 5 jam bisa. 5 jam ya. Wah katanya gimana dong BMTA bisa bubar dong kamu kalau ngapalin gitu. Selalu ada alasan enak. Nah jadi sekalian terus apa yang terberat ya? Ada bosan, ada jenuh gak? Ya pasti. Gimana mengatasi buatan jenuh? Sebab kami ini jenuh terus. Ya. Oh, kalau udah jenuh, kalau bingung udah nggak ada obatnya, ini ya kembali lagi ngobrol. Kembali ngobrol, jadi ngobrol gitu, ngobrol dengan teman. Kalau di sana pada ngobrol nggak sambil ini? Ada aja yang ngobrol ya. Tergantung sambil ada yang serius, ada yang ngobrol. Sepak bola gimana sana? Iya ada juga. Ada ya. Tetap beda sepak bola. Karena ini lihat bola itu luar biasa akhirnya. Nah alhamdulillah. Terus gizi gimana dari sana? Karena bapak lihat berarti itu peningkatannya dari makannya itu ya banyak sekali ya. Insya Allah Cuman bapak bapak yang makan punya tempat. Di sana dikasih makan gratis ini, ya? Susu juga. Hadirin ini kemarin saya lihat kok makannya banyak gitu. Karena memang luar biasa terkuras energi untuk otak tuh lebih daripada energi untuk fisik. Karena otak ini luar biasa, ini kan mesin tercanggihnya ya. Ini anak yang bungsu, maaf, di Jakarta badannya gak terlalu besar. Saya konsultasi ke dokter ahli, karena ini anak ini mikirnya banyak kan gitu. Nah, anak kecil banyak pikiran. Jadi untuk usianya mikirnya udah jauh ke depan. Udah bisa memperhitungkan sesuatu, juga ngapalin Quran. Jadi karena banyak mikir, si energinya kesedot ke otak itu banyak sekali. Itu kata dokter lah. Makanya bagus kalau energinya juga dikasih banyak. Dan di sana sepertinya seperti setiap hari itu berapa karung makanan untuk ini. Masalah sekali makan satu hari satu karung. Jadi orang yang punyanya tuh udah ngasih apa aja, masya Allah, gratis di sana. Lalu apa aja di sana yang terberat, kendala terberat? Paling kalau udah males, udah mutur itu, jadi nyerah, kerah-kerah. Ya, jadi... Berapa lama kalau udah begitu? Kemarin paling lama cuma 3 minggu. Oh, futurnya. Apa jatuh cinta apa sama santri akhwat di sana? Itu kadang kan karena sering sama hafalan dan pengerjaan ya gitu. Sudah sampai 25, terus males semua kerjaan sampai itu 3 minggu akhirnya. Karena targetnya sebetulnya ini 7 bulan yang kemarin dia ada yang ngajar di juz keberapa yang rada berasa Anissa ya. Lalu ya, ya karena saya dapat laporan terus dari ibunya, wah ini rada berat katanya yang ini. Ya begitu, kenapa Anissa dengan anak-anak rada berat ya? Mungkin rata-rata Anissa yang apa berat itu karena pengulangannya sedikit. Kalau kita mah tidak berat menghadapi surat An-Nisa, pertama kita belum baca sama sekali ya. Ini mah obrolan yang tidak frekuensi, hadirin jadi lebih mudah memahami. Benar, berat tak dimacam-macam. Hadirin, acungkan tangan, hikmah apa yang bisa didapat dengan gajah anak ini bisa seperti muncul. Ada yang didapatnya hikmah apa? Bagi saya ya, ini mah tempelengan dari Allah supaya orang tua lebih dikit, tidak ada alasan. Ah, bapak kan dari 51 tahun, bapak sibuk gajah. Pokoknya ngapalin aja, bukan perkara jadi hafal atau tidaknya, tapi ngapalinnya. Dan dengan adanya begini, alhamdulillah, ustaz di sini sekarang lebih rajin meriksa saya. Mungkin saudara pengen tahu saya belajar saya Quran. Kalau malam kan suka dipijit oleh Ahmad. Ahmad itu juga sudah selesai 30 juz sambil pijitku sambil meriksa. Jadi otot ini lurus, bacaan lurus, itu yang enak ya. Kok bukan jadi kiai kayak gitu. Nah, bacaan itunya masih belum konsisten. Jadi enak. Belum lagi ada ustaz ini, ada Yusuf. Dan kalau dikoreksi tidak usah malu, ya. Nah, untung kita jadi benar, nggak usah main. Aneh ya, belum ini saya benar, kenapa jadi nggak benar? Ini sariawan sih, bapak omong. Dosa, tinggal perbaiki aja. Ya jadi ingat, betapa beruntungnya orang-orang yang dikaruniai bacaan Quran yang benar. Ya, hikmah apa Ustaz Mulyadi apa yang terpikir? Ya pertama tentu ini karunia Allah, tidak semua anak bisa seperti jaga. Ini karunia Allah dan tentu doa dari orang tuanya di antaranya. Yang kedua, sebagai orang tua juga termotivasi mudah-mudahan punya anak seperti jaga nantinya bisa menghafal Quran yang tadi akan mempersembahkan tajul makhor dalam hadis mempersembahkan

diperiksa, jauh lebih baik dianggap bodoh dan jadi benar daripada merasa benar dan tetap dalam kebodohannya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, sembarokah. Alhamdulillah, ini ngapalin hadis rencananya. Sudah jadi nanti ikut bantu bantu di sini. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Terus bahagia. Alhamdulillah. Atas nama pesantren Darul Tauhid juga makasih jaya nggak malu-maluin ya. Ya kalau di pesantren kan kesana kata tamat-tamat kita ada terpekan di sini. Gua kira Darul Tauhid ke tamat wae ini santri abadi. Di sini banyak santri abadi ya. Naik-naik di nakoina aja. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Indah ya perbuatan Allah. Terima kasih. Saya bersyukur, berterima kasih dan benar-benar mohon teman-teman menyimak untayan takdir ini bukan sebagai hal-hal yang dianggap kejadian begitu saja. Harus jadi penambah keyakinan kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha menata, wahai yang maha mendengar, maha benar firman, Fabi aji ala irobikum tukadirma. Berkahilah ya Allah pesantren ini, singkapkan semua hijab yang menghalangi kami dari mengenalmu ya. Andai terhalang oleh dosa, ampuni dosa-dosa kami ya. Andai terhalang oleh kejahilan, golongkan kami menjadi pecinta ilmu ya Rabb. Wahai Allah, andai terhijab oleh duniawi, hilangkan dari hati kami cinta dunia. Andai kami terhijab oleh nafsu, kuatkan kami untuk bisa mengendalikan nafsu ya Allah. Pilihlah kami menjadi orang-orang yang khusus di sisi, orang-orang ahlul yakin, ahli patuh, ahli tawakal padamu. Jadikan pesantren ini tempat berkumpul hamba-hamba yang hidupnya yang selalu bersama, yang kepulangannya ingin berjumpa denganmu, yang sepanjang waktunya ingin mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Allahumma jadikan istiqomah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Wahai yang maha mendengar, kabulkan doa kami. Hadirin, Allah maha mendengar dan minta apapun yang terbaik. Terima kasih hadirin. Selamat berjuang